الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين الطلبة رحمني الله وإياكم kita telah membahas permasalahan yang pertama yaitu tentang haramnya isbal memanjangkan pakaian sampai menutupi mata kaki dan termasuk dosa besar. Insyaallah taala kita masih ada 3 permasalahan berikutnya. Permasalahan yang kedua insyaallah kita bahas secara singkat karena antum harus istirahat persiapan untuk besok ya, besok pagi mulai pertama kita belajar sesuai kurikulum kita insyaallah taala. Baik. Permasalahan yang kedua yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang haramnya nyanyian lagu-lagu dan musik. Haramnya nyanyian lagu-lagu dan musik. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bahkan sebagian ulama telah menukil adanya ijma' ulama akan haramnya nyanyian lagu-lagu dan musik. Dalil dari Al-Quran itu sangat banyak yang mengharamkan musik, lagu maupun nyanyian. Di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadis ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan mereka jadikan itu sebagai olok-olokan. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi ayat yang mulia ini berbicara tentang kemurkaan Allah dan azab Allah terhadap orang-orang yang menjadikan lahwal hadith atau mempergunakan lahwal hadith, dan bahwasannya lahwal hadith itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan lahwal hadith, ucapan sia-sia di sini? Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, demikian pula sebelumnya Imam At-Tabari, kata beliau, "Huwal ghina," yang dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah nyanyian. Maka ayat ini turun untuk mencela nyanyian, mencela nyanyian lagu-lagu dan musik. Sebagaimana disebutkan juga dari Imam Mujahid, kata beliau, "Al-lahwu at-tabal," yang dimaksud dengan al-lahwu hal yang sia-sia di sini adalah at-tabal, alat musik pukul. Dan ini adalah penafsiran dengan contoh namanya, at-tafsir bil mithal. Artinya mencakup seluruh alat musik. Demikian pula dari al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat ini turun terkait dengan nyanyian dan seruling. Ini juga contoh alat-alat musik yang ada pada masa itu. Mungkin masa itu enggak ada gitar, enggak ada drum, adanya apa, alat pukul yang sederhana atau seruling. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan, wa yakfi tafsiru as-sahaba wa tabi'in lil-lahwi al-hadith bi annahu al-ghina faqad sahha dhalika an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kata beliau, cukup penafsiran sahabat dan tabi'in terhadap makna lahwal hadith itu adalah nyanyian. Itu sudah cukup bagi kita untuk memahami nyanyian itu terlarang. Telah sahih penafsiran tersebut dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika kecil pernah didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Dan Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, dahulu kami pelajari seluruh Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per 10 ayat. Kalau kami sudah paham, sudah diamalkan, maka beliau tambah 10 lagi. Ya. Jadi luar biasa. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka pelajari makna dan kandungannya per 10 ayat. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Dan tidaklah, beliau juga pernah berkata, tidaklah aku pernah mendengarkan seorang yang lebih tahu dariku terhadap Al-Quran, yang ontaku masih bisa sampai kepadanya, kecuali aku akan datang kepadanya. Dan tidak diragukan lagi, ini tafsir yang harus menjadi pegangan kita. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti Al-Quran sesuai pemahaman salaf. Artinya apa? Melihat kepada tafsir salaf yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah, khususnya kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya. Demikian pula Ibnu Mas'ud sampai bersumpah, walladzi la ilaha ghairuhu huwal ghina. Beliau ulangi 3 kali. Demi Allah yang tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali dia. Yang dimaksud dengan ayat ini, larangan di dalam ayat ini adalah melarang nyanyian. Dan juga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sahih penafsiran yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Ini penafsiran para sahabat. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, penafsiran yang sama datang juga dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, Maimun bin Mihran, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badima dan selain mereka dari kalangan ulama generasi salaf, sahabat dan tabi'in. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang haramnya musik, surat Luqman ayat ke-6. Ya. Dan masih banyak ayat yang lain, kita cukupkan satu ayat tersebut pada kesempatan yang singkat ini. Kita tambahkan beberapa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara mausul. Muallaq itu artinya Imam Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan sanadnya, Tetapi ulama menjelaskan kalau beliau tidak menyebutkan sanadnya, namun dalam bentuk jazm, yaitu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda dengan bentuk tamrid. Nanti insyaallah antum akan pelajari di ilmu hadis. Kalau ulama mengatakan dalam bentuk tamrid, misalnya dikatakan ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak jelas, enggak tegas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata. Kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis muallaq, tidak disebutkan sanadnya, namun dalam bentuk jazm dia memastikan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sanadnya tidak dia sebutkan. Itu artinya apa? Imam Bukhari mensahihkan hadis tersebut. Tapi kenapa beliau tidak sebutkan sanadnya? Karena sanadnya tidak sesuai persyaratan sahih Al-Bukhari. Banyak hadis yang beliau sahihkan, tapi beliau tidak masukkan dalam sahih Al-Bukhari. Ya. Kenapa? Karena enggak sesuai persyaratan. Sahih Bukhari itu lain, persyaratannya lebih tinggi. Dan ulama sepakat tidak semua hadis sahih sudah di dalam sahih Al-Bukhari atau sahih Muslim sekalipun. Masih ada yang lain yang belum tertera di situ. Bahkan Imam Bukhari sendiri mensahihkan. Beliau menganggap sahih, hanya saja tidak sesuai standar sahih Al-Bukhari, maka beliau tidak sebutkan dalam sahih Al-Bukhari. Jadi beliau mensahihkan hadis ini, dan Imam Abu Daud atau Tabrani, Al-Baihaqi dan yang lainnya menyebutkan secara mausul, secara bersambung di dalam kitab mereka masing-masing, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah pada nomor 91. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan datang segolongan orang dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Jamaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita empat perkara yang haram tetapi dianggap halal oleh sebagian orang. Yang pertama zina, waliyadz billah. Yang kedua sutra, bagi laki-laki itu diharamkan. Yang ketiga khamar, dan yang keempat adalah alat-alat musik. Iya. Jemaah sekalian, dalam hadis ini jelas sekali terdapat padanya pengharaman alat-alat musik minimal dari dua sisi. Sisi yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yastahillun, mereka menghalalkan, artinya itu haram. Kemudian mereka menganggapnya halal. Ya. Dan subhanallah, seperti yang kita katakan tadi, kebanyakan orang yang melakukannya karena ketidaktahuan. Ya. Ada yang lebih parah lagi, bukan hanya mereka anggap halal, mereka menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian mereka namakan musik Islami. Ya. Padahal kalau kita perhatikan hadis ini, kalau ada yang mengatakan musik Islami, sama saja mengatakan zina Islami. Ya. Karena disamakan dengan zina yang haram. Maksudnya disebutkan bersamaan dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Bahkan lagu-lagu, nyanyian dan musik itu kalau diniatkan untuk ibadah, contohnya apa? Diniatkan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Katanya dengerin itu bisa ingat Allah. Ya. Atau digunakan untuk berdakwah, maka keharamannya justru bertambah, bukan malah berkurang. Dia enggak akan jadi Islami. Kenapa bertambah? Karena dia menjadi termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Ya, tadinya hanya maksiat. Ketika dia jadikan sebagai ibadah, bertambah pelanggarannya, yaitu mengada-ada di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekali lagi seperti yang kita ingatkan tadi, tidak peduli walaupun banyak orang yang melakukannya, walaupun dianggap sebagai tokoh agama yang melakukannya, kalau diharamkan di dalam syariat, di dalam dalil yang jelas, apakah itu ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh melakukannya dan tidak boleh kita berdalil dengan banyaknya orang yang melakukannya atau berdalil guru kita atau tokoh kita melakukannya, maka kita pun ikut melakukan. Ini adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian mereka ikut-ikutan. Ya. Jadi pegangan kita adalah dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan al-ma'azif, alat-alat musik di sini, bersama dengan larangan hal-hal yang haram yang sudah jelas. Zina, khamar, dan sutra bagi laki-laki. Ya, disebutkan bersama-sama. Menunjukkan bahwa musik itu juga haram. Ya. Hadis yang lain. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 427. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sautani mal'unani, sautu mizmarin inda ni'matin wa sautu wailin inda musibatin." Dua suara yang terlaknat. Pertama, suara seruling yang dinikmati, dan suara wail, celaka, yaitu mengumpat atau meratap ketika ditimpa musibah. Ini dua suara yang terlaknat, suara musik dan suara orang yang meratap atau mencela ketika tertimpa musibah. Iya. Demikian pula di dalam, masih di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah karya Syekh Al-Albani rahimahullah pada nomor 2203. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna fi hadhihi al-ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan ada nanti pada umat ini khasfun, penenggelaman, wa qadhfun, pelemparan, wa maskhun, dan perubahan bentuk. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Akan ada penenggelaman, akan ada pelemparan, ya, sesuatu yang keras tertimpa manusia, dan perubahan bentuk. Na'udzubillah. Wa dhalika idza syaribul khumur wattakhadul qainat wadarabu bil ma'azif. Hal itu akan terjadi tatkala mereka sudah minum khamar dan menjadikan para wanita sebagai penyanyi-penyanyi dan memukul alat-alat musik. Maka dalam hadis yang mulia ini ada celaan keras bagi orang yang suka menikmati nyanyian dan alat-alat musik. Ya. Hadis yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani juga dalam Sahih Abu Daud pada nomor 4116. Dalam Sahih Abu Daud dari Nafi bahwasannya beliau berkata, "Sami'a Ibnu Umar mizmaran." Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma satu hari pernah mendengar seruling. Qala fawada'a usbu'aihi ala udhunayhi. Maka beliau menutupkan dua telinganya dengan dua jarinya. wana'a 'anit thariq, dan beliau menjauh dari jalan. Jadi beliau sedang berjalan, kemudian terdengar alat musik, maka beliau tutup dua telinganya sambil menjauh dari jalanan supaya enggak kedengaran. Wa qala li ya Nafi hal tasma'u syai'an, lalu beliau berkata kepadaku, wahai Nafi, apakah kamu masih mendengarkan suara musik itu? Qala faqultu la, kata Nafi, aku katakan tidak ada lagi, sudah enggak kedengaran. Farafa usbu'aihi min udhunayhi, maka beliau kemudian mengeluarkan dua jarinya dari dua telinganya. Wa qala, dan beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a mithla hadha fasana'a mithla hadha. Kata Ibnu Umar, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar, beliau mendengar suara seperti ini, dan beliau melakukan seperti apa yang aku lakukan ini. Jadi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan musik, beliau menutup telinganya. Iya. Dan jemaah sekalian, sebagian ulama telah menukil adanya kesepakatan ulama terhadap haramnya musik. Ya, terhadap haramnya musik. Kecuali ada penyelisihan sebagian ulama yang tidak perlu ditoleh, karena banyak sekali ulama menukil haramnya alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian. Sebelum kita sebutkan beberapa penukilan dari ulama, hadis yang terakhir tadi kita sebutkan, kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menutup telinganya. Demikian pula beliau mengatakan itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi sebagaimana dalam tafsir beliau, qala ulama'una, ulama kita berkata, idza kana hadza fi'luhum fi haqqi sautin la yakhruju 'anil i'tidal fa kaifa bi ghina'i ahli hadza zaman wa zamrihim. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dulu menutup telinganya tatkala mendengarkan suara musik yang sebenarnya di masa itu masih sedang-sedang saja, ya, apalagi kalau mereka mendengarkan nyanyian dan alat-alat musik di masa ini, di masa hidupnya Imam Al-Qurtubi, maka kita katakan bagaimana lagi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang sahabat mendengarkan musik di masa ini. Ya, jauh lebih dahsyat musik di masa ini. Jauh lebih membius dan membuai, memabukkan. Ya. Ada ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, nyanyian itu adalah khamrun nufus, khamarnya jiwa, yang lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Ya, subhanallah, ini sering kita saksikan terutama di masa ini. Mereka bisa histeris, ya. Kalau lihat idolanya lagi manggung, subhanallah, dan berbagai macam maksiat mereka lakukan. Ya. Jadi luar biasa pengaruh musik itu. Itu adalah khamar jiwa. Lebih dahsyat daripada khamar di dalam gelas. Ya. Oleh karena itu dinukil dari para ulama celaan-celaan yang keras. Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata, "Al-ghina mabda'uhu minasyaitan wa 'aqibatuhu sukhtur rahman." Nyanyian itu asalnya dari setan, akhirnya adalah kemurkaan Allah yang Maha Penyayang. Ya. Dan telah dinukil akan kesepakatan, sebagian ulama telah menukil kesepakatan ulama akan haramnya alat nyanyian dan alat-alat musik seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Salah, dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Dan juga dinukil dari sebagian ulama kesepakatan ulama empat mazhab, sebagaimana diantaranya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabul a'immatil arba'ah anna alatil lahwi kullaha haramun. Kata beliau, mazhab imam yang empat bahwasannya alat-alat musik semuanya adalah haram. Semuanya adalah haram. Kemudian beliau mengatakan, thabata fi sahih al-Bukhari wa ghairihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu min ummatihi man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Telah sahih disebutkan dalam sahih al-Bukhari dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan ada nanti umatku yang menghalalkan zina, kemudian sutra, khamar dan alat-alat musik. Jadi sepakat seluruh ulama empat mazhab. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya, antum turakhisuna fil ghina, apakah kalian memberi keringanan dalam nyanyian? Maka beliau berkata, ma'adzallah, ma yaf'alu hadza indana illa al-fussaq. Kata beliau, kita berlindung kepada Allah, tidaklah ada yang melakukan ini di sekitar kami kecuali orang-orang fasik. Perhatikan jemaah sekalian, yang bernyanyi di masa dahulu, di masa salaf, itu adalah memang para pecandu dosa, orang-orang fasik, ya, orang-orang rendahan. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, yang melakukan itu umumnya adalah para budak. Para budak, tadinya mereka itu orang-orang kafir, sebagian ada yang masuk Islam, tapi belum terdidik, masih bersifat jahiliyah, atau yang memang masih kafir, ya. Maka mereka itulah. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan haram hukumnya menjual budak kalau diketahui budak ini akan dijadikan penyanyi, ya. Haram hukumnya menjual budak kalau diketahui budak itu akan dijadikan penyanyi. Jadi demikian, yang menyanyi dulu itu orang fasik, para budak. Tapi sekarang subhanallah, siapa yang menyanyi? Orang-orang yang mereka anggap mulia, mereka hormat. Sekali manggung dibayar berapa? 200 juta. Ya, sekali manggung. Untuk apa? Untuk merusak generasi. Ya, seorang guru untuk memperbaiki generasi, mendidik dan mengajarkan generasi, cukup dibayar 2 juta per bulan. Ya. Ini penyanyi yang dulu orang-orang rendahan betul-betul dimuliakan. Sekali manggung 200 juta untuk merusak generasi. Ya. Dan bisa kita katakan di masa ini termasuk perusak yang paling dahsyat anak-anak muda kita adalah para artis. Ya. Mungkin bisa kita sebut nomor 1. Ya. Perusak paling dahsyat anak-anak muda kita, generasi kita adalah para artis, para penyanyi, ya. Karena mereka tuh kalau sudah jadi idola, mereka ikuti apapun, apa namanya, sampai pada gaya hidup mereka. Baik, ini pembahasan ringkas masalah nyanyian, lagu-lagu dan alat-alat musik. Kita masuk pembahasan berikutnya tentang hukum menghisap rokok. Hukum menghisap rokok. Ya. Ini permasalahan yang haram yang berikutnya, yang ketiga, hukum menghisap rokok. Ya. Menghisap rokok hukumnya haram. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama sepakat haramnya. Hanya saja dulu kata beliau, masih ada ulama yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena mereka belum tahu hakikat rokok. Yeah. Sekarang mereka sudah tahu betapa bahayanya rokok itu, maka sepakat ulama hukumnya haram. Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dulu ulama ada yang mengatakan makruh karena belum tahu hakikat rokok. Ketika rokok itu pertama-tama muncul atau di awal-awalnya. Yeah. Karena memang dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul itu menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk, khaba'ith. Iya. Mengharamkan yang buruk-buruk. Artinya apa? Andai rokok ini ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau haramkan. Kenapa? Karena dokter semuanya sepakat itu sangat buruk. Ya. Sangat buruk. Banyak sekali mudarat-mudaratnya. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya bermudarat pada diri sendiri, tetapi juga bermudarat kepada orang lain. Dan ini dosanya menjadi lebih besar, karena itu termasuk perbuatan zalim. Dia menghisap rokok, asapnya kena kepada orang lain, terserah orang itu sadar atau tidak, marah atau tidak, itu sudah zalim. Itu sudah zalim. Dan Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa apa? Pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi ternyata dia pernah menzolimi si fulan, menzolimi si fulan, menzolimi si fulan. Maka orang-orang yang dia zolimi tersebut mengambil pahalanya, mengambil pahalanya. Kalau ternyata pahalanya enggak cukup untuk membayar kezolimannya, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Iya. Jadi dosanya menjadi lebih besar. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Jelas ya jemaah sekalian, di bungkus rokok itu sudah tertulis, rokok itu membunuhmu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-dirimu sendiri. Dan sudah dimaklumi, bunuh diri adalah termasuk dosa besar. Bagaimana kalau enggak mati? Walaupun enggak mati, ya, tetap bunuh diri itu adalah dosa besar walaupun pelakunya tidak sampai mati. Ya. Kalau dia sampai mati, disebutkan dalam hadis yang sahih, maka dia akan diazab dengan menggunakan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri tersebut pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Iya. Maka ini ayat-ayat dan hadis yang sudah jelas. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Sekali lagi, kalau membahayakan orang lain, maka dosanya lebih besar. Iya. Kemudian di sisi lain juga termasuk pemborosan. Ya. Pemborosan harta, penyanyian harta. Bayangkan jemaah sekalian, punya uang, bukannya dia gunakan untuk hal yang bermanfaat, bukannya dia gunakan untuk membantu orang-orang fakir. Betapa banyak kaum muslimin yang fakir, betapa banyak kaum muslimin yang butuh bantuan, malah dia gunakan untuk apa? Untuk dibakar. Ya, dia gunakan untuk dibakar. Tapi sebelum dia bakar, dia kasih keuntungan dulu kepada orang-orang kafir. Ya, karena kebanyakan produsen rokok orang-orang kafir. Ya. Subhanallah. Mudaratnya banyak sekali. Dan sebelum dia bakar uangnya, dia jadikan dirinya sakit dulu. Atau dia jadikan orang lain juga sakit. Ya. Jadi, Masya Allah, mudarat rokok ini sangat banyak sekali. Maka orang yang berakal tentunya akan memahami bahwa itu hukumnya haram. Ya, merokok itu hukumnya haram. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu tentang hukum memotong atau mencukur jenggot. Ini juga termasuk perbuatan yang haram, diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, diharamkan dengan di dalam syariat Islam dan juga disepakati oleh ulama empat mazhab. Ya, mayoritas ulama empat mazhab, bahkan sebagian ulama telah menukil ijma. Telah menukil ijma. Ya. Akan haramnya memotong atau mencukur jenggot bagi laki-laki. Kalau bagi wanita harus. Ya. Kalau tumbuh harus dikeluarkan. Ya. Kenapa? Karena dia akan menyerupai laki-laki. Sebaliknya laki-laki yang mencukur jenggotnya, maka dia menyerupai wanita. Ya. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Kita sebutkan di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzus syawaribah wa arkhul liha khaliful majus. Potonglah kumis, panjangkan jenggot, atau biarkan jenggot Anda tumbuh, berbedalah dengan orang-orang majusi. Berbedalah dengan orang-orang majusi. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhikus syawariba wa uful liha." Potonglah kumis dan biarkan jenggot Anda tumbuh. Biarkan artinya apa? Jangan dipotong, jangan pula dicukur. Ya, jangan dipotong, jangan pula dicukur. Walaupun ada sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, tatkala beliau ihram, maka beliau memotong jenggotnya yang lebih dari genggaman tangan di bawah. Ya. Oleh karena itu, sebagian mazhab mengatakan ini boleh dilakukan. Ya. Tapi potongnya di bawah, bukan di atas. Ya. Sekarang dibalik, di atas yang dipotong. Namun pendapat yang benar sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah itu adalah pendapat yang lemah, karena itu hanya ijtihad Ibnu Umar. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Itu hanya dari ijtihad sahabat yang menyelisihi dalil. Kalau satu orang sahabat berijtihad namun ijtihadnya menyelisihi dalil, maka itu tidak diikuti. Dalil yang lebih diutamakan. Iya. Beda kalau sahabat sepakat. Kalau sahabat sudah sepakat, maka itu adalah dalil. Itu menjadi dalil itu sendiri. Bagian dari dalil syar'i. Kalau sahabat sepakat. Iya. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya, maka tidak diriwayatkan mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Andai seseorang mau melakukan, maka dia harus lakukan persis. Satu, dia dalam keadaan ihram, bukan dalam kehidupan biasa sehari-hari, ketika ihram. Yang kedua, dia potong melebihi genggaman tangannya. Ya. Kalau seorang mau melakukannya dengan berpegangan pada perbuatan Ibnu Umar, walaupun itu adalah pendapat yang lemah. Ya. Dan mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas ulama mengharamkan mencukur jenggot. Iya. Ada banyak nukilan dari ulama empat mazhab akan haramnya jenggot. bahkan Ibnu Hazm sampai mengutip atau menukil ijma' akan haramnya mencukur jenggot. Namun waktu kita mungkin terbatas, insyaallah taala antum bisa dapatkan di lain kesempatan nukilan-nukilan dari para ulama empat mazhab akan haramnya memotong atau mencukur jenggot. Ya. Intinya kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan menyelisih beliau. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Kata para ulama, ayat yang mulia ini memberikan ancaman dua bentuk azab bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azab yang pertama adalah ditimpa fitnah. Ditimpa fitnah itu adalah azab pada hati, yaitu seseorang itu akan disesatkan. Allah akan menyesatkan. Sebagaimana firman Allah, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka tersesat. Ini jemaah sekalian bahayanya kalau kita menyelisihi petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tersesat. Makanya kata Abu Bakar, "Saya tidak pernah menyelisihi satu pun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut tersesat." Iya, ini Abu Bakar. Bagaimana lagi dengan kita? Kemudian yang kedua, azab pada anggota tubuh, yaitu azab yang sangat pedih. Ini ancaman Allah bagi siapa yang menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebaliknya orang yang mengikuti petunjuk beliau, maka dia akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan kecintaan Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati dia, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Baik. Jemaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada sisa mungkin 5 menit, ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Ya. Ini pertanyaan bagus. Lebar celana atau pakaian laki-laki itu seharusnya lebar dan tidak membentuk tubuh. Tidak membentuk aurat. Iya. Sama halnya dengan kaum wanita, dia diperintahkan menutup aurat. Tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh. Sama, laki-laki juga begitu. Laki-laki juga demikian. Oleh karena itu, mau jahit celana, jahit ya yang longgar, lebar, yang tidak membentuk tubuh. Yang tidak membentuk tubuh, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Ya. Terutama ketika sholat. Ya. Ketika sholat, antum sholat, sedang rukuk, sedang sujud, terlihat belahan. Ya. Bahkan terlihat garis. Ya. Itu kurang pas. Ya. Kurang baik, kurang bagus adabnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pakai pakaian yang terbaik, yang lebih bagus dalam menutup aurat. Ya. Jadi harus longgar. Tidak apa-apa pakai celana, yang penting longgar. Ya. Lebih longgar lagi pakai sarung. Ya. Atau pakai gamis yang lebar. Ya. Baik. Jadi sebagaimana tidak boleh ditampakkan, tidak boleh juga diperlihatkan lekuk-lekuknya. Ya, itu ketentuan dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Iya, tapi tidak sampai pada hukum haram. Ya, itu juga dianjurkan untuk tidak sampai lewat, tidak sampai lewat dari lengan. Ya, namun tidak ada hadis-hadis yang berupa ancaman. Beda dengan isbal pada apa namanya mata kaki. Ya, hanya berupa anjuran itu. Ya. Digulung juga dikhawatirkan masuk dalam hadis wala akuffu sya'ran wala thawban. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh dan tidak boleh mengikat rambut dan menggulung pakaian. Ya. Nah, hadis yang melarang. Tapi kalau misalkan kondisi seseorang itu isbal dan dia sudah tahu hukum, belum sempat dipotong, maka lebih kecil mudaratnya dia gulung. Ya, lebih bagus dia potong. Ya. Fadalah. Itu logika yang kurang, ya, atau yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau orang kafir mengamalkan kebaikan, kita bukannya meninggalkan kebaikan itu, justru kita malah bangga, oh, Islam agama yang bagus, yang mengajarkan maslahat. Orang kafir pun ternyata mengamalkan. Orang kafir sekarang banyak disunat, ya kan? Ya. Jadi kita jangan disunat, ya, karena mereka sudah ikutan sunat sekarang, ya. Jadi nggak logis, ya, nggak logis. Itu bukan logika yang benar. Wallahu a'lam. Selain antum, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpengaruh pada sholat kita. Ya. Imam pelaku dosa besar tidak berpengaruh pada sholat kita dan tetap lebih afdal kita ikut berjamaah dengannya. Ya. Bahkan dulu para sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf orang fasik. Kecuali kalau dia melakukan kesyirikan atau kekufuran. Maka tidak boleh kita ikut sholat di belakangnya. Ya. Demikian yang dijelaskan Syekh Ibn Baz rahimahullah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk sementara. Antum perlu persiapan untuk mulai belajar besok. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Anda sampaikan. Pertama, antum bermusyawarah untuk memilih ketua kelas dan sekaligus koordinator di asrama. Ya, nanti urusan-urusan dengan ma'had melalui ketua kelas. Mungkin kita nanti ngasih uang belanja atau keperluan-keperluan lain melalui ketua kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, insyaallah besok pagi sebelum belajar nanti kita akan bagikan bukunya, kurikulum yang digunakan, yang sudah tersedia, yang belum tersedia bisa insyaallah kita usahakan nyusul. Atau antum mau cari beli sendiri, ada toko kitab di Pejaten, ya, bisa antum beli sendiri di sana. Dan sebagaimana sudah kita umumkan, ada sekedar penggantian ongkosnya saja. Ya, jadi kita enggak menjual, cuman sekedar diganti ongkos pembelian seperti yang harga seperti yang kita beli, ya, buku-bukunya. Bagi yang belum mampu, nggak apa-apa diambil dulu, nanti menyicil, ya, menyicil sampai hari kiamat nggak apa-apa. Ya. Ini apa? Ini anak mewakili iman-iman yang sudah di asrama, yang tidak berkeluarga, yang harus cari kaisar. Ini kan jadwalnya sampai asar. Gimana kalau seandainya habis duhur nggak ikut dia karena ada urusan? Gitu ya. Nanti pertama didata dulu siapa yang betul-betul darurat harus bekerja karena punya keluarga, kita perlu musyawarahkan lagi. Ya, perlu kita musyawarahkan lagi. Nanti kita bicarakan lagi. Ya, mungkin saya belum bisa memutuskan sekarang. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya. Baik. Yang tidak ada udzur apa-apa, terlebih lagi yang dari daerah, itu wajib semuanya harus ikut programnya sampai pada asar, pada maghrib, pada subuh. Ya, apalagi yang tinggal di asrama sudah pasti wajib ikut. Baik, untuk sementara itu dulu. Insyaallah besok pagi kita pembagian kitabnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya namun maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.